Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina mayahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah fiddin asallallahu wa iyyakum, kita lanjutkan pembahasan kita Lumatul I'tiqad. Pada hari kemarin kita telah menyelesaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah tentang sifat-sifat dzatiyah, atau di antara sifat-sifat dzatiyah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yaitu tentang wajah, dua tangan, dan nafs. Maka kita lanjutkan dengan sifat-sifat fi'liyah, itu sifat-sifat yang terkait dengan kehendak Allah SWT, di mana kapan Allah berkehendak maka Allah lakukan, dan jika Allah tidak berkehendak Allah pun tidak lakukan, sehingga terkait dengan kehendak dan waktunya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Di antara sifat-sifat fi'liyah yang beliau sampaikan adalah sifat al-maji wal-ityan, yaitu datang. Sifat al-maji wal-ityan yaitu datang, beliau bawakan dalilnya dari firman Allah SWT dalam surat Al-Fajr dan surat Al-Baqarah. Surat Al-Fajr ayat 22 dan Al-Baqarah 210. Wa qawluhu subhana wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Kemudian firman Allah yang termaktub dalam surah Al-Baqarah 210, hal yang duruna illa ayatiyahumullah. Apakah mereka akan menanti hingga datangnya Allah SWT? Ikhwah fiddin asallallahu ayyakum, datangnya Allah SWT adapun waktunya yaitu pada hari kiamat, Tatkala Allah hendak memberikan keputusan terhadap para hambanya, mengadili para hambanya di padang mahsyar, dilihat dari waktu datangnya Allah Ta'ala yaitu kelak pada hari kiamat, ini menunjukkan bahwasanya kedatanganlah terkait dengan kehendak Allah Ta'ala yang lakukan kapan tatkala Allah berkehendak, kapan tatkala Allah berkehendak. Maka saya sampaikan suatu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala yang merupakan sifat-sifat ikhtiariyah atau sifat-sifat fi'liyah itu ditinjau dari nau'nya, maka qadim. Adapun ditinjau dari ahadnya, maka hadis. Apa maksudnya? Jadi sifat-sifat fi'liyah Allah Ta'ala kalau ditinjau dari nau'nya, maka qadim. Artinya sejak azali Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki sifat tersebut. Artinya seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki sejak azali untuk melakukan sifat-sifat tersebut, Allah pun mampu untuk melakukannya. Jadi sudah dimiliki oleh Allah sejak azali kemampuan untuk melakukan semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan qadimun nau. Jenisnya atau macamnya itu qadim, azali. Sudah ada sejak adanya Allah taala yang tidak berpermulaan. Namun kalau ditinjau dari ahadnya, peristiwa demi peristiwanya, kejadian demi kejadiannya, pelaksanaan demi pelaksanaan sifat tersebut, maka hadis baru, yaitu baru terjadi tatkala Allah melakukannya. Ini yang diistilahkan dengan hadisul ahad. Keyakinan seperti ini, inilah yang diselisihi oleh musbiti sifat, penetap sifat non ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan asyairah dan semodelnya. Asyariah, walaupun mereka menetapkan sebagian sifat Allah Ta'ala, mereka tidak ada keyakinan tentang hadisul ahad. Mereka nyatakan bahwasanya sifat Allah azali dan tidak ada yang hadis. Nah, demikian ikhwafiddin asallahu alaikum. Seperti sifat ini misalnya, sifat al-maji wal ityan ditinjau dari nau'nya, yaitu sebagai sifat perbuatan, kapan saja Allah bisa melakukannya. Sejak azali Allah bisa melakukannya. Namun karena ini terkait dengan kehendak Allah Ta'ala, maka Allah lakukan sesuai dengan kapan dia berkehendak melakukan sifat tersebut. Maka ditinjau dari ahadnya atau peristiwa demi peristiwanya, kejadian demi kejadiannya, maka sifat al-maji wal ityan itu baru terjadi kelak pada yaumil kiamah. Jadi tidak dikatakan bahwasanya Allah telah datang sebelumnya. Kedatangan Allah yang nanti pada hari kiamat, tatkala hendak memutuskan keputusan atau mengadili para hambanya. Nah, ketetapan tentang sifat al-maji wal ityan sebelumnya, ikhwah fiddin, assalamualaikum. Saya bertanya kepada antum semuanya, al-maji wal ityan termasuk sifat fi'liyah. Ini yang fi'liyah, yang aqliyah atau khobariyah? Aqliyah atau khobariyah? Khobariyah. Karena tidak akan mungkin orang bisa menduga akalnya Allah datang sehingga datangnya berita, sehingga sampainya kepadanya berita dari langit. Ini sifat fi'liyah, khobariyah. Tatkala keimanan kita kepadanya hanya terbatas karena memang adanya dalil. Berbeda mungkin kalau sifat tentang perbuatan. Karena adanya alam semesta ini menunjukkan lo berbuat untuk menciptakannya. Demikian juga al-khalq, mencipta. Sifat perbuatan itu terjangkau secara akal. Namun untuk al-maji wal ityan datang tidak terjangkau secara akal. Kecuali karena kita mendengar dalil, maka kita menetapkannya bahwasanya Allah datang dan waktunya kelak pada yaumul qiyamah. Nah, ketetapan tentang sifat al-maji wal ityan ini berdasarkan Alkitab dan Sunnah dan ijma' salaf. Alkitab diantaranya dua firman Allah yang telah tersebut dan ayat yang lainnya, firman Allah yauma tasaqqaqus sama'u bil ghamami, pada hari tatkala terbelahnya langit. Ayat itu dibawa ke oleh Islam, itu namanya dalam akidah wasithiyahnya sebagai dalil tentang maji wal ityannya Allah SWT. Karena hari itu tatkala terbelahnya langit itu karena Allah lewat, Allah datang ketika itu bersama awan. Itu hari terbelahnya langit ketika itu. Adapun as-sunnah hadis riwayat Bukhari Muslim, di antara dalil dari sunnah yang menunjukkan tentang maji wal ityannya Allah SWT adalah hadis Bukhari Muslim. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta idza lam yabqa illa man ya'budullaha atahum rabbul alamin, sehingga tatkala tidak tersisa dari manusia kecuali yang beribadah kepada Allah saja, maka ketika itulah baru Allah datang kepada mereka. Jadi ini peristiwanya, seluruh manusia menanti sesembahannya di padang mahsyar. Maka muncullah sesembahan mereka masing-masing. Maka tatkala muncul sesembahan mereka masing-masing, kemudian mereka mengikuti sesembahan tersebut sampai tidak tersisa manusia kecuali yang beribadah hanya kepada Allah saja. Rabbnya tidak muncul-muncul, sembahannya tidak muncul-muncul, tidak datang-datang. Maka barulah kemudian Allah datang. Maka mereka tahulah tentang Rabbnya, tentang sembahannya. Maka demikianlah kita tetapkan sifat maji wal ityan bagi Allah SWT sesuai dengan keagungannya, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamsil. Adapun ahlu ta'til, ahlu tahrif, maka mereka mentahrif ayat-ayat dan hadis-hadis tentang maji wal ityan dengan dibawa kepada makna datangnya perintahnya atau datangnya sebagian dari makhluknya. Maka kita bantah dengan tiga bantahan yang senantiasa kita pakai, menyelisih zahirnya nas, menyelisih ijma' salaf, dan tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan atas tahrifnya tersebut. Kemudian untuk membantah kalau ditahrif dengan perintahnya, maka ditambah bantahan di samping yang tiga, ayat Allah Ta'ala dalam surat Al-Fajr tersebut, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Demikian juga dalam ayat 6, hal yang duruna illa anta'tiyahum malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Jadi kalau ini sekaligus untuk membantah kalau dibawa kepada mana perintahnya atau kepada makna sebagian makhluknya, malaikatnya yang datang. Maka dalam ayat, dua ayat tersebut, antum perhatikan, Allah mengatofkan antara datangnya dia dengan datangnya malaikat dan datangnya sebagian ayat-ayatnya. Ini menunjukkan bahwasanya datangnya malaikat sendiri, datangnya Allah sendiri. Dan kalaulah yang dimaksudkan datang perintahnya, ya Allah akan katakan wajah amru rabbik wal malaku sofang sofa, atau hal yang duruna illa antatiyahumul malaikatu au ya'tiya amru rabbik au ya'tiya ba'du ayat rabbik. Pengatofan Allah Rabb dengan malaikat dengan ba'du ayatihi, ini menunjukkan bahwasanya yang datang memang Allah sendiri dan bukan malaikatnya, bukan perintahnya. Kalaulah memang itu yang dikehendaki Allah, apa sulitnya untuk mengatakan waja'a amru rabbik? Kalau yang datang malaikatnya, Allah sudah katakan memang malaikat juga datang, tapi Allah juga datang. Karena kalau Allah katakan waja'a rabbuk wal malaku, Rabbmu datang dan malaikat. Kalau kemudian yang datang yang lainnya selain malaikat, juga akan Allah katakan. Sebagaimana Allah mengatakan, hal yang turun illa antatiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Kalau seandainya yang lainnya yang datang, ya tentu saja Allah akan katakan siapa yang datang tersebut kalau bukan Allah. Maka disebutkannya selain Allah yang datang ketika itu menunjukkan bahwasanya Allah datang ketika itu dan juga yang lainnya, yaitu malaikat. Itu bantahan yang keempat. Jadi ayat menunjukkan secara meyakinkan bahwasanya memang Allah sendiri yang datang dan bukan siapa-siapa, walaupun bersama yang lainnya itu malaikat. Tapi Allah sendiri juga datang, bukan utusannya yang datang. Yang kelima, khusus untuk kalau diartikan perintahnya, ini khusus kalau untuk membantah kalau diartikan sebagai perintahnya yang datang. Perintah Allah SWT adalah kalamnya yang merupakan sifat Allah SWT. Maka kalau perintahnya datang, melazimkan datang juga yang memiliki sifat tersebut. Sebagaimana Allah katakan, yang menunjukkan bahwasanya perintahnya adalah merupakan kalamnya dan merupakan sifatnya. Wa kadzalika ohayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh, yaitu Al-Qur'an, min amrina, yang Al-Qur'an itu bagi merupakan perintah kami. Dan dalam ayat yang lain Allah katakan ala laul khalqu wal amr, dan ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah al-khalq, penciptaan, dan al-amr, perintah. Ini menunjukkan bahwasanya perintah adalah bukan makhluk, tetapi merupakan sifat Allah Taala. Maka kalau datang sifatnya, otomatis datang mausufnya yang disifati. Kemudian yang perlu diketahui juga wa ikhwafiddin asallallahu yakum, kalau yang dimaksud dengan datang adalah datangnya rahmat atau perintah atau ayat atau azab dan yang semodel dengan itu, maka akan ditakyid, tidak akan dimutlakan, mesti akan ditakyid. Seperti firman Allah ata amrullah, datang urusannya Allah Ta'ala atau perintahnya Allah Ta'ala. Jadi kalau yang dimaksudkan yang datang bukan Allah, mesti akan ditakyid. Jadi kalau didhofahkan datang kepada Allah, tapi yang datang bukan Allah, mesti akan ditakyid ata amrullah. Salah satu contohnya seperti juga fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi, fa'atallahu bunyanahum, maka Allah datangkan bangunan mereka. Maka kedatangan Allah ini ditakyid bunyi dengan bunyanahum. Jadi fiilnya ditakyid dengan maf'ulnya, maka menunjukkan secara pasti bahwasanya yang datang bukan Allah sendiri. Ini tidak akan mungkin dipahami dari firman Allah fa'atallahu bunyanahum minal qawaid, itu bahwasanya Allah datang dari fondasi bangunan. Tidak akan mungkin, tidak akan ada seorang pun yang memahami demikian. Maka Allah datangkan bangunan itu ya dari fondasinya. Yang datang itu bangunannya, bukan Allah. Karena di sini atallahu itu ditakyid dengan bunyanam, dengan maf'ulnya. Jadi demikian, kalau yang datang bukan Allah, walaupun dikaitkan perbuatan itu dengan Allah, fi'il itu dengan Allah Ta'ala, maka mesti ditakyid. Tapi kalau yang datang Allah Ta'ala, maka mutlak tidak ditakyid. Seperti wajah Rabbuk, hal yang duruna illa anta tia humul malaikah awya' tia Rabbuk, awya' tia Rabbuk, mutlak tanpa ada takyid. Ikhwafiddin azanullah yakum, saya ingatkan juga bahwa apa yang kita pelajari ini hanya sebagian kecil. Yang mudah-mudahan cukup sebagai isyarat bahwa keyakinan Ahlu Sunnah betul-betul dibangun di atas dalil. Dan tidak ada satupun syubhat yang dilontarkan oleh Ahlu Bid'ah kecuali Ahlu Sunnah memiliki bantahannya. Dan telak bantahannya. Jadi kalau kemudian antum dapatkan syubhat yang lainnya menyelisih paham Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan antum melihat kuat dan bisa membantah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu karena kebodohan antum, karena kejahilannya, bukan karena kekuatan syubhat tersebut. Maka jangan apa, jangan kemudian terburu menghukumi betapa kuatnya dalil yang dibawakan oleh Ahlul Bid'ah di dalam membantah paham Ahlus Sunnah, walaupun dalilnya ayat atau hadis. Bahkan ada perkataan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang maknanya dan sungguh sangat mengherankan. Dari penelitian yang beliau lakukan, tidak ada satupun dalil sahih. Ingat, dalil sahih. Dalil sahih itu ima Al-Qur'an atau hadis yang sahih. Tidak ada satupun dalil sahih yang digunakan oleh ahlul batil untuk membela kebatilannya kecuali ada pada dalil tersebut bantahan untuk kebatilannya. Jadi bukan senjata bagi dia untuk menghunus lawan, tetapi apa? Senjatanya justru membunuh dirinya sendiri. Ini pada suatu keajaiban yang didapatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala beliau mempelajari seluruh dalil dari al-bid'ah untuk membela bid'ahnya, dan dalil itu sahih. Dan sebagian dari hal itu insyaallah nanti akan saya tunjukkan tatkala kita membahas tentang apa Al-Qur'an kalamullah, tentang kebenaran pernyataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tersebut. Kemudian sifat selanjutnya yang beliau bawakan yaitu sifat ar-ridha, sifat ar-rela. Wa qaluhu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Sifat ridha sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah SWT, tidak sama dengan makhluknya. Ketetapan sifat ridha, ini sifat ridha termasuk fi'liyah akliyah atau khabariyah. Nah, akliyah atau khabariyah. Nah, akliyah bisa dijangkau secara akal. Setidak-tidaknya ini menurut akalnya orang yang menjangkau. Pembelaan dan pertolongan Allah kepada para rasul, mereka hidup mengatasnamakan utusan Allah, menyampaikan bahwasanya apa yang sana dari firman Allah, kemudian dengan alasan itu memerangi manusia, menghalalkan darah manusia yang tidak mau tunduk dengan apa yang katanya itu merupakan perintah Allah. Dan kenyataannya rasul tersebut senantiasa dimenangkan dan pengikutnya pun jaya. Maka itu bukti bahwasanya Allah rela terhadap pengakuan tersebut. Tanpa kerelaan Allah SWT, maka sudah dibinasakan lebih dulu. Bagaimana tidak orang berdusta atas nama Allah sampai menghalalkan darah manusia dengan dalih bahwasanya itulah perintah Allah, padahal Allah tidak rela, padahal tidak benar. Itu apa jangkauan akal untuk menunjukkan bahwasanya itulah bukti kerelaan Allah SWT, keridhaan Allah Taala kepada para rasul dan kaum mukminin. Terlepas apakah itu disetujui atau tidak, berdasarkan tinjauan akal yang jelas dalil sam'i ada. Jadi kalaupun itu dianggap tidak benar tinjauan akal seperti itu, karena dalil syar'i yang sifatnya sam'i yaitu Alkitab atau As-Sunnah yang sahih merupakan dalil mustaqillah, dalil yang tersendiri, yang terpisah tanpa harus disertai dengan dalil yang lainnya, itu merupakan dalil, merupakan bukti yang bisa berdiri sendiri walaupun tidak didukung oleh dalil yang lainnya. Jadi tidak harus dalil yang mustaqilah itu harus didukung oleh dalil yang lainnya. Cukuplah dengan satu dalil dan itu memang dalil walaupun sendirian dan tidak didukung oleh yang lainnya, maka itu sudah bukti yang kuat. Jadi tidak disyaratkan kalau berdalil itu harus mendatangkan sekaligus ya Al-Qur'an, ya sunnah, ya ijma, ya qiyas atau akal. Tidak harus. Mana salah satunya bisa, akal yang sahih, yang sore, itu pun dalil. Demikian juga apa Al-Quran sendirian, As-Sunnah sendirian, Ijma' sendirian, dan Qiyas sendirian. Itu semuanya dalil yang bisa berdiri. Nah, sifat ridho Allah Taala ini terbukti dari dalil syar'i Al-Kitab seperti yang disebutkan oleh mu'alif Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam surat Al-Ma'idah 119. Demikian juga dalam ayat-ayat yang lainnya Allah katakan wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kalian bersyukur Allah meridhoi hal itu bagi kalian. Az-Zumar ayat 7. Wa raditu lakumul islam dinan. Al-Maidah ayat 3.